Lukas 33. Katetereni anenda, oi pigapa si pasisesege ake kamatat Yesus pagalayat tai Galilea. Sigalu akenen Pilatus logaura kalogau tarimeu si bulu akenenda. Aliginangan nia Yesus kuanangan kamatada. Kabagamu ilete tai Galilea nenek le abeojo katai Galilea sabagai lulunia araorik nenek. Ta, kukua nia kamatamui. Ketak nubawake kam patuat mui, kisid dalu te ilangok kam sangamberi mui. Elek kabagamui, sia si puluh balu si mamate sinaksak kuduat ngonong-ngonong kasiloam, abe usele kasangamberi si pulagai ka Yerusalem. Ta, kukua nia kamata mui, ketak nubawake kam patuat mui, kisid dalu te ilangok kam sangamberi mui. Lepak tiba inangan Yesus kamatada pasikat nek-nek. Ai sara si bakat sangaloi nak sileu kamunen anggur nia. Enia masigaba buania tapoi taanai aisese. Kuanangan kamatat sipu uku monenia, telu ngarurangan ujunia akuoi masigaba buat sileu nekne, tapoi beri sangambua aku sese. Tadengan lek nia, apananta isailah polak si boboi. Aleginangan nia sipu uku mone, edania ikuduboiki sangarurane nek tuan. Kupak kruboiki bokok bakat nia sambaku kau ramokat, baleu iobak mubua rura kamata. Tak geti mubua, tak denungan nia. Kasara gogoi amungan toman Yesus ka oma parurukat ka gogoi sabat. Aiseda sara sinanale pulu balung arurangan uju nia ema besi. Kalulut aisan itu katubu nia, pat kou-kou tete nia, taan momoi iroi poake tubu nia. Kele aicok nia Yesus, sugai nangan nia, kuanangan kamata nia. Ina, amalengan besiknu. Lepa rapiake nangan kabe nia Yesus katubut sinanalep, puriok nangan roipo, umunake nangan tai kamanua. Pugoluk nangan utet umah parurukat, kalulun ayaleake sirimanua Yesus kagogoi sabat. Kuanangan kamatada sirimanua simigi. Ai enem ngagogoi ujunia pualajat. Kagogoi nenda teknu oikam itu alake besik mui. Bui kagogoi sabat. Kuanangan kamatania si Tuhan. Kam si patataju. Kam kakam. Tak pak nubebelake kam jauhi elek kalidei mui kagelinia. Kagogoi sabat mastarwake nia mulo. Bara nenek togat Abraham. Sikabet sanitu pulu balu ngarurangan ujunia. Tak pak Mateo itu rugut kakabet nia kagogoi sabat. Kele aikuan nenek Yesus, mailarangan sapagulu akenen nia, tapoi sabagai geti mangka bagada masih ico, sangamberi kerek sigala Yesus. Nya geti kuanangan Yesus. Apa-apa pakerekat nia primata taika manua, kaipa-apa kupake kere ake nia, makere lek nia kasara luikut ube sialat sara siri manua, ikarap make nia kamone nia. Putu-tuk nangan, baliuloina, purumunangan uma karania. Kuanangan mincak Yesus. Kai papa kupapa sikat naket nia primata teka manua. Makere lek nia kasioman sialat sara sinanalep. Igalu aket nia katelu ngatekong tapung. Teret ipugo sangamberi nia. Ka puenunganan nia Yesus iei ka Yerusalem. Enunginangan lagai sabeus sama si goiso. Pagalu mungantoman. Ai saras panonono kamatania. Tuhan, tak mai gisia si sese puaragat. Kuanangan kamatada Yesus. Besi ake kam tuguru kagugurukat si marobdob. Ai poi kukuania kamatamui. Mai gisia si besi ake tuguru sedda. Tapoi tak momoi. Ke atu surungan si bakal lalep ilekreake matat baliu. Puryo muyan te kalai bokat. Lulu muyan matat baliu. Kua muyan. Tuan, buka kai. Alegina leknia ikua kamatamui, tak kuagai kai pa anubarakam. Kuamuyante, tapoi amkoman samba amuluan sita sambata samba amungantumanan ekeu kalagai mai. Kuana lek minca kamatamui, tak kuagai kai pa anubarakam. Katuitui kam kamataku kam sigalai sikatai. Sedate nupusosow kam samba iputa tangat sotmui, nuicok kam si Abraham, si Isaac, samba si Yakob, samba tai nabi ka primata tai kamanua, kam geti tugigi ngake kabebe. Momoi te sia sibara ka isit kabelayat sulu samba kabelekat sulu, ka isit bare samba kayaman mukundu muang ka baga ka primata tai kamanua. Kisedda te sia sikateitei bailu siboiki, samba siboiki bailu sikateitei. Kajam nenda leuet, oi pigapa tai parise masikua kamatat Yesus. Katuiti se, aige gelai po isi Herodes masimateyake ekeu. Kuanangan kematat da Yesus. Kenan lekam, kuakam kematat sila musik nenek, gogoi nenek samba mancep ku siake sanitu samba kualeake simabesi, kagogoi siketelunia kapuluake kungan gelajetku. Tapoi bui tak kuriuriwake penungananku gogoi nenek, mancep samba mancep minca, aipoi tak momoi tumateake nabi ke tak ka Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, ekeu simateya ke tai nabi, samba si pasiba bajuk si konia keneng kekeu. Piga ngamincaan aku sibo masiruru ake tatogam, kele iruru ake togania gogo kate kaponia, tapoi ta anobak kam. Kine neget mata tangewan lek te lalep mui, kukuania kamata mui, ta antenu ico kamaku, teret nukuakam, kau imatulu tubunia sio oi ka onin Tuhan.